sesuatu yang menunjukkan antum ini benar-benar enggak bersaudara bersama dengan kita. Nah, di antara bentuk kejujuran kita di dalam bersahabat tadi adalah atau bagaimana? Tolong menolong di antara kita. At-ta'awunu bainahum, tolong menolong di antara mereka. Ada amarul ala sidqil ukhuwah, tanda kejujuran persahabatan, tanda kejujuran persahabatan. Ini poin penting di sini. At-ta'awun adalah satu amarah, tanda ala sidqil ukhuwah, jujurnya, benarnya di dalam persaudaraan. Fal-uhuwan shadiqatu taqulu ta'awun yaqulu ta'awun syi'arun lahum, adalah persaudaraan, benarnya persaudaraan syiar mereka adalah tolong-menolong di antara mereka. Syiar lo ya. Syiarnya mereka adalah ta'awun di antara mereka. Itu kalau ukhuwah shodiqah. Ukhuwah shodiqah itu ta'awun di antara mereka. Nah, kemudian fayakunu bihasabi ma yastati'u, bentuk ta'awunnya sesuai kemampuan dia. Yang punya ini, yang bantu ini, yang punya ini, yang bantu ini, yang ini, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Bentuk ta'awun itu akan terwujud yusyarifu fil husni. Di saat temannya sedih, kita ikut sedih. Di saat temannya itu senang, kita ikut senang. Coba kita mikir sekarang. Temannya sengsara, ya kita santai aja. Temannya kecurian, alhamdulillah, penting aku gak kecurian. Ya kan, gitu kan gaya-gaya kita kan. Pas kalau kita butuh mendekat sama teman, wah aku butuh ije, tolong deh, pas itu, pas orang butuh, ya wis, ngkol-kolah, saya lah, coba kayak gini, kayak persaudaraan kita kan, pas bisnis, temennya lagi dapat duit, kita sakit hati loh, temennya dapat duit, kita sakit hati, kok gak saya yang dapat duitnya, temannya naik gaji, kita gak naik gaji, ngamuk, dan seterusnya, insyaallah itu semuanya fana. Persaudaraan kita, persaudaraan yang apa? Persahabatan kita, persahabatan persaingan antar duit dan antar yang lain. Ulos. Itu semuanya kenapa masih belum beres hati kita itu? Masih belum beres hati kita. Yang diberes di hati ini lah, yang beres lain. Makanya ila sholat. Sholat kesadukul wa ila kesadar fasadar kesadukul ala wa yang kulbu. Pentingnya hati. Kalau hati itu baik, semua akan baik. Kalau jelek, akan jelek. Ayat, hati ini adalah sahih penyetir organ tubuh yang ada dalam diri kita. Karena gak beresnya hati kita memunculkan lisan gak bagus, perbuatan gak bagus, ya karena kita yang gak beres. Sehingga persaudaraan kita di atas apa? Gak di atas ta'awun ala yudhi meletakkan. Ada pernah seorang laki-laki datang kepada Hasan al-Basri. Dia waktu itu punya dugaan toko. Terus toko semua di pasar di tempat itu terbakar semuanya. Fajar Rasul datang seorang laki-laki mengabarkan, ya pulang, toko kamu enggak kena bakaran. Dia bilang, alhamdulillah. Kita kan makin gitu banyak, alhamdulillah toko saya enggak kebakaran. Kemudian dia menyesal atas kata-kata alhamdulillah. Kenapa begitu? Dia memikirkan dirinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan dirinya dia pikirkan selamat, bergembira dengan posisi toko yang tidak kebakaran. Tapi toko yang lain kebakaran kan? Dia merasa dirinya selamat dari itu dan masa alhamdulillah toko saya tidak gini-gini. Tapi yang lain dia ucapkan kegembiraan di atas apa? Kesengsaraan orang lain. Di atas kesedihan orang lain. Lah, mungkin Pak ya, kita-kita punya sifatnya kayak ini. Kita yang penting selamat. Oh ya lain bong, yang lain itu bongi, bongono, ya umis lah. Karena bongono lah. Itu kita. Maka mana sifat ukhuwah? Kejujuran dalam kita bersahabat dan bersaudara akan satu dengan yang lain itu mana? Mana? Masih dipertanyakan kan di sini kan? Maka mari kita kenali hati-hati kita, bersihkan hati-hati kita, dan setelah itu mari kita saling ta'awun ala yurdi wa taqwa. Kalau tidak ada duit, tidak ada ta'awun. Kalau enggak ada duit, enggak ada ta'awun. Berta'awun kita di atas apa? Di atas duit. Di atas duit. Jadi kalau ada kata, maksud teman kita itu, kalau enggak punya apa-apa, ya enggak ada teman yang membantu. Ya, karena enggak ada duitnya. Tapi kalau orang kaya, jalan aja kan, karena duitnya banyak kan, mana ta'awunnya? Ta'awun di dunia, ini harusnya begini. Gimana ta'awun dalam dakwah? Ya kan? Nyebarkan, ini harus pakai duit, ini harus pakai duit, ini semua mana ta'awunnya kita, mana? Untuk mengembangkan dakwah ini mana? Ta'awun bagaimana dakwah ini bisa berkah, tersebar, itu mana? Apakah semuanya harus diraih dengan uang? Maka sedikit kuat satu dengan yang lain ini mana? Maka mari kita berpikir kembali dan bagaimana kita menjernihkan, membersihkan hati-hati kita yang memiliki banyak penyakit ini, dibersihkan kemudian dimurnikan. Semuanya itu adalah ukhuwah persaudaraan. Kemudian seterusnya, wa idza taja akhuka ila syai'in min malika bahwa kamu wa anta musaddiqus sadri muhtasibul ajr. Jika teman kamu membutuhkan sesuatu dari harta, berikanlah harta itu kepada dia sedangkan anda musaddiqus sadri berlapang dada. Muhtasibul ajr, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak semisal ini? Berat kan, Pak? Berat. Dan itu sampai di para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, dan insyaallah kita akan sebutkan beberapa contoh di sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Yang kita pikirkan, jangan-jangan miskin. Uang yang saya keluarkan ini akan berbunga. Mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana keimanan kita kepada Allah? Ya Allah itu akan ma'akotu bahwa yukliku. Apa yang kalian keluarkan di jalan Allah, pasti Allah mengganti. Mana di antara? Mana keimanan kita kepada Allah dengan ayat ini? Itu menunjukkan bahwa kurangnya keimanan kita kepada Allah dan kurang percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukan pada Bapak. Kita juga. Pada kita semuanya, Pak. Butuh dikoreksi. Bukan berarti yang bicara itu lebih baik. Tidak. Justru terkadang lebih jelas daripada Bapak. Cuma ini kan sama-sama kita saling tahu, saling menasihati satu dengan yang lain. Kalau tenang begini, Pak, Masya Allah, kita itu tidak ada apa-apanya. Melambe tok. Wujud cinta kita sama Allah sudah tidak ada. Kita loh sebagai penampilan jalan dari malam kan. Saudara yang ta'awun itu kan bentuk rasa cinta kita kepada Allah kan, Pak ya. Di saat kita membantu, kok berat ya lah kan. Saudara kan salam dukkan, lezat. Iya, kita ta'atan. Senang, lezat, riang, gembira kan begitu saudara. Tapi kok berat. Duit ya berat, tenaga ya berat. Terus dapat apa? Duit yang berat, dimintai duit yang berat, dimintai tenaga yang berat, terus mana? Maunya kita? Terus biaya kita ini, Pak. Semuanya harus dihitung dengan dunia. Semuanya dihitung harus dengan dunia. Mengajar, kalau tidak ada gajinya, tidak jalan. Padahal mengajar, ukhrawi akhirat dunia. Dan masih banyak tutup-tutup yang lainnya. Lo kan butuh dua juga. Iyalah, butuh lah. Tapi jangan semuanya timbul. Kalau gak ada ini, berarti gak mau. Dikasih tambahan. Dia punya waktu nganggur. Contohnya, punya waktu nganggur. Gak mau kalau gak ada duitnya. Ya, di Yehwa dan Allah, kalau mana tahu kita banyak aja tahu tema. Nah, Masya Allah. Wa idza taja ila khidmat ibadah, kalau ada kata saudara anda membutuhkan bantuan secara fisik badan, sa'ata ila khidmatihi, kamu segera membantu dia. min ghairi imladin wa ta'akhur, tanpa kita harus bosan dan tanpa kita harus berulang berulang. Kalau punya waktu kosong, segera dibantu, segera dibantu. Apakah butuh harta kan? Apakah butuh tenaga kan? Mak, saling membantu satu dengan yang lain. Kalau kita gini pak, kita malu. Anak saudara kamu loh, kita ukuah sungkan pak rasa gila. Ukuah yang mana? Ukuah yang lambe toh? Fungsinya ukuah. Ukuah lambe. Ukuah yang mulut. Kan nggak ada fungsinya, pak. Ukuah itu butuh bukti. Sebagaimana cinta itu butuh bukti. Kita cinta sama istri itu nyopo, gak butuh lambe kan pak? Istri gombal kalah. Cinta sama saya minta dibeliin apa nggak mau dibeliin, minta diantar nggak mau diantar. Istri bilang ah cinta lambe dia, cinta lo, cinta gombal lagi. Kita saudara atau apa dengan yang lain, gue sekedar kenal. Mari ketika kita butuh nggak dibantu dan seterusnya. Tapi sendiri bantu, yuk pahamu. Ini kadang-kadang jadi kesel kan sini lah ya. Mesti bantu tapi apa? Ya. Tapi memang semuanya kembali ke hati. Kita bantu kan harus karena Allah lah ya. Lah dari itu, yuk ada kata dia tua, kita salah dia kan harusnya kan. Cuma kita ini yang susah di sini. Saya manusia kurang imannya kurang kuat kan. Ya buat dia terima kasih sama antum enggak terima kasih. Ya terserah dia kan. Yang penting kita membantunya karena Allah. Tapi yang namanya manusia kan Pak ya. Ya tetap ya harus kita jaga perasaan perasaannya di dia. Kemudian setelah itu Ibnu Qayyim mengatakan wa la qadri iman taqulu hadhihi wa muasa. Bantuan ini pak, tolong menolong ini itu sesuai dengan kadar keimanan kita. Semakin kuat keimanan kita, semakin kuat pula model tahu kita dengan yang lainnya. Semakin melemah keimanan kita, semakin melemah juga tahu kita antar yang lainnya. Berarti kesimpulannya titiknya di hati kita. Kalau kita malas menolong, berarti tanda iman kita lagi lemah. Kendor lagi turun. Kalau kita semangat tahu, berarti tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu naik. Maka keimanan ini tidak hanya sekedar modal mulut pak, butuh belajar beriman kepada Allah, belajar meyakini janjinya Allah, belajar menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah, maka akan berjalan pula yang namanya ta'awun ala al-birri. Lah kita mau tambah gimana kalau enggak pernah taklim, Pak? Enggak pernah belajar ilmu. Ini kan cabang, ada asal. Ibaratkan sakit itu, Pak ya. Ini lah sakit cabang ada asalnya. Asalnya adalah pokoknya adalah perbaikan hati. Makanya penting pelajaran tazkiyatun nufus. Pembersih jiwa. Pembersih jiwa. Jangan dianggap loh bahil itu perkara santai, itu penyakit. Ibnu Qayyim memberikan pasal khusus bahwasanya bakhil itu termasuk penyakit hati. Nah kalau penyakitnya dibiarkan oleh kronisa, semati kita nanti hati kita. Awalnya dari bakhil, gak mau tolong-menolong, enak edwi, ya, seenak-enak edwi. Itu siap penyakitnya kita. Pokoknya sempetin aku enak, us. Gak ngerti yang lain, bukan enak, terserah kamu. Sempetin aku enak. Itu lo penyakit. Itu penyakit. Jangan dikatakan dikira itu gak penyakit. Penyakit. Gitu loh. Jadi, mari kita memikirkan sama-sama kayak pesantren yang begitu besarnya ini, Pak ya. Kita cuma akan itu amat baik. Kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya untuk diri kita, bukan untuk pesantren. Man amila salihan fali nafsi, barang siapa yang beramal saleh untuk dirinya sendiri, bukan untuk pesantren. Justru kita berterima kasih sama pesantren, kita masih dikasih lahan untuk beramal untuk akhirat kita, dan itu yang diri kita. Jangan dianggap uang yang kita kumpulkan di rumah itu pak, itu bukan milik kita itu. sebagaimana juga dalam Imam Bukhari rahimahullah taala ada lafaz ketika seorang sahabat bertanya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, siapakah man ahabbu minna, siapakah yang senang di antara, siapa yang paling senang di antara kita, harta ini lalu au li ahli warasatihi, apakah harta ini milik dia apakah milik ahli warisnya. Para sahabat, ya milik kita ya Rasulullah, kita berdiri kita. Maka kesimpulan terakhir Bapak Allah SWT, laka makodata, milik kamu itu yang kamu habiskan di jalan Allah. Wala bagian di ahli warasika, yang terpisah ya milik ahli warismu. Jadi yang kita bawa sama besok ke akhirat, ya kita tak bergantung lagi. Yang kita habiskan di jalan Allah ini, itu milik kita. Adapun yang tersisa itu milik ahli waris. Kalau kita mati tidak ada sama ahli waris, bukan milik kita lah. Jadi duit yang kita kumpulkan, rumah yang kita kumpulkan bukan milik kita. Yang milik kita yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tenaga yang kita berikan di jalan Allah itu yang milik kita. Masya Allah. Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat mana di sana. Mana di antara kita-kita ini yang sibul ukhuwah. Nah, kemudian wa kullama qawiyat al-iman qawiyat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'raman nasi muwasatan li ashabi bidari, adalah Nabi alaihi salatu wasallam manusia yang paling agung di dalam membantu sahabat-sahabatnya. Karena apa? Paling kuatnya membantu kepada para sahabatnya, karena imannya kepada Allah itu kuat sekali. Sehingga Allah menguasakan paling besarnya di dalam ta'amun ala beri wa taqwa. Nah, kemudian selanjutnya Fal muwasatu ahabbul amali ila Allah, tolong menolong membantu saudaranya adalah amal yang paling dicintai di sisi Allah. Ahabbul amali ila Allah, amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala qala ahabbun nas ila Allah Nas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Memberi manfaat dengan ilmumu, dengan ilmu dunia, ngasih manfaat kepada mereka. Ngasih manfaat dunamu Allah, tak harus minta ganti dengan uang. Minta ganti dengan uang. Kalau minta ganti dengan uang, tunggal yang akhir. Yang mana? Kita membantu semata-mata hanya untuk Allah semata, untuk akhirat kita dan untuk bekal kita jadi ketika kita mati. Kita kalah dengan Utsman bin Affan, Pak. Ketika dia punya dagangan yang pada saat itu mau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, datang para pedagang mengatakan tak beli, satu banding tiga. Kata Utsman, siapa di antara kalian yang mau membeli satu banding sepuluh? Ya, gak ada yang mau rugi, Pak. Satu banding sepuluh, ini sudah ada yang nawar. Satu banding sepuluh ini, siapa di antara kalian yang mau membeli dagangan saya satu banding lebih daripada satu banding sepuluh? Ya, gak ada. Siapa yang membeli, Pak, satu banding sepuluh siapa? Hah? Allah, satu banding sepuluh loh Allah. Nah kalau kita ngaji, kita belajar, atau kita bersaudara, atau kita membantu yang itu urusan dakwah ila Allah, lebih khusus membantu saudara kita, itu sudah dibayar oleh Allah satu banding sepuluh. Nah, kalau duit berapa? Hanya dalam duit sedikit saja. Tapi kalau kita sudah, karena Allah pun tidak dapat keuntungan yang besar, dan itu pun yang bermanfaat ketika kita menyerah. Nah, jadi barakallahu fikum, karena kita di dunia iya butuh uang, iya satu orang butuh duit, tapi kita harus tegas. Kita harus tegas. Di saat kita butuh duit, kita juga lebih butuh tentang akhirat kita semua. Dan inilah yang kita bawa besok ketika kita mati. Jadi jangan dipikirkan dunia gimana. Wah, kalau pikiran itu ya sama aja dengan orang yang ngaji, Pak. Sama aja bedanya apa kita dengan orang yang ngaji? Kita ngaji, intinya kita bisa memilah, cegah. Ini dunia kita, urus akhirat kita. Jangan murni untuk dunia saja. Ya, susah kalau begini. Nah, kemudian setelah itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa habbul amali ilallah, syururu yudhiru 'ala muslim." Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, syururu yudhiru 'ala muslim. Satu kegembiraan yang dia bisa berikan kepada seorang muslim. Ingat, amal yang paling dicintai, kegembiraan yang engkau bisa berikan kepada seorang muslim. Kegembiraan ima duit, wa ima kata yang baru, kata yang baru, wa ima ta'awun antum. Kau berikan kegembiraan itu kepadanya. Awalnya syukuran murbatan, atau kau bisa menyikap dari dia kesulitannya. Di saat dia punya kesulitan, antum apakah kesulitan dia? Malah kesulitan itu dari Aul yang lebih al-mubayna, atau kau bisa melunasi hutang dia. Ahabul amali, amal yang paling dicintai oleh Allah. Di saat temannya menghutang, kau bisa membayarkan. Kayaknya kita jauh ini, Pak, ya. Mengeluarkan 10.000 aja. Hantar Allah, perang dulu ini. Perang dulu, tak ada yang tak bisa. Menggerutu di belakangnya, Allah, dibilang 10.000 aja. Astagfirullah. Nah, ayat tadi yang atau dia bisa mengusir dari saudaranya kelaparan. Saat dia lapar, enggak punya duit, kamu bantu dia dengan uang anda. Itu ahabul amali ilallah, amal yang paling dicintai oleh Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan ini, wali'an amsyia ma'a abi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tarifa fi hadzal masjid syahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai sumpah tauhid menguat, wali'an amsyia, sungguh aku berjalan ma'a abi bersama saudaraku fi hajatin, di satu keperluan, mek berjalan bersama saudaraku ketika saudaraku dalam satu keperluan, dia bersamanya amsyi berjalan bersama dia saja. Itu kata Rasul, ahabbu ilayya, lebih aku cintai daripada aku i'tikaf di Masjid Nabawi selama satu bulan penuh. Masih dicintai oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, berjalan menemani temannya dalam satu kebutuhan. Mek berjalan, Pak, belum Bapak ngasih, belum Bapak membantu. Kita enggak lah, enak sama istri deh, tolong deh sama saya deh, yang lagi punya kebutuhan ini, bantu saya deh. Mending sama anak-anak, itu enggak penyakit. Ilmu itu, kita belajar ilmu itu butuh dipraktekkan. Ini yang susah. Wong duwe ilmu itu banyak, tapi praktek daripada ilmu ini itu sedikit sekali. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah, ilmu itu akan menjadi istimewa kalau disertai dengan amalan. Tapi kalau ilmu kok belajar kok gak ada prakteknya, gak ada amalan, kodohai, Pak. Ilmu itu hujatul lata al-haraika. Apakah ilmu itu nafi atau ghairu nafi? Nafi itu kalau disertai dengan amal. Kita belajar bukan untuk apa-apa, Pak ya, untuk diamalkan. Makanya sebagian ada mengatakan satu faedah yang dia bisa mengamalkan lebih baik daripada banyak faedah tapi enggak bisa mengamalkan. Tapi kalau kita banyak ilmu bisa diamalkan kabeh, zen Pak ya. Mantap. Barakallahu fiikum, masyaallah. Kayak gini keadaannya. Mana jadwal kita yang mau usah tolong-tolong ini. Jadi jangan ke inilah Pak. Kalau pas enak, bareng-bareng. Pas gak enak, sekolah aja lah. Kamu aja lah. Nah, Masya Allah. Dan ini suatu hal yang ada Pak ya. Ya, kayak kita di pengasuh pondok. Pengasuh pondok itu sewapek-pek capek. Dari sini, sini, dari sini, diputar lagi sini. Itu kalau ada enaknya, alhamdulillah kita dapat rezeki, dapat duit gitu kan. Pas lagi cuapeknya, ya udah kamu aja yang urus itu. Saya gak mau urus itu. Tapi kalau ternyata ada, ini yang enak, wah kita enak ini dapat kenikmatan ini. Tapi kalau pas dapat cuapek, dah pengasuh yang baik ya. Tidak begitu cara mainnya. Nah, kalau buah kita, ya kalau enak ya bareng-bareng, gak enak ya bareng-bareng, jangan kok diambil enaknya, ya gak enak diberutlong ketua atau pengasuh pesantren atau ketua yayasan. Ya Allah, rasa aku begini nah. Mana sesungguh ukuran kita ini mana? Lah enak itu lah. Kayak gini nih Pak, konconnya akeh, konconnya akeh. Kita ngaji itu enggak terbedakan dari orang-orang lain. Kalau itu dari orang awam, bisa aja kita yang ngaji Pak. Wong ngaji mencari ilmu santri, mana perbedaan kita dari mereka itu mana? Mari saling tahu. Kalau ngomong pahit dari barang foto pahit, enaknya foto enak ya. Nah, wis gak mau kerja, gak mau tolong, nyelah saja. Iso ni nyelah toh. Tunggalnya akeh Pak kalau ini nyelah ini Pak. Tunggalnya akeh. Boleh berlapang dada. Tolong menolak, gak iso bantu. Yuk gak iso ni, gak usah nyelah. Itu mungkin semang. Gak usah nyelah. Kalau gak gelombang, gak gelombang, nyelah. Dumur-muri Pak manusia. Ini loh barakallahu fiikum. Ini yang biasa terjadi di mana-mana ya kayak gini. Lah mari kita dewasa lagi lah. Oh coba yang bisa diri mana. Nuhapus tua aja, tua umri. Kita harus tua umri gimana. Utama apa ya, kami mungkin lebih muda daripada bapak ya. Yang masih 30-an kan bapak ada 40-50. Tapi ini harus singgung Pak. Barakallahu fiikum. Kita ini benar-benar secili pikirannya walaupun tua-tua. Karena kita masih mengedepankan pribadi masing-masing, diri kita masing-masing, tanpa mengedepankan ini ukhuwah, ini persaudaraan, ini tanpa mengedepankan itu. Nah, kemudian setelah itu beberapa hadirah Nabi alaihi wasallam banyak sekali dan kita enggak usah bahas ini, kita langsung membahasannya beberapa contoh praktek para sahabat Nabi alaihi wasallam. Di antaranya waqad rawi Imam Bukhari wa Muslim anna Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna al-Ash'ariyyina idza amaru bil-ghazwi adalah orang-orang Ash'ari idza amaru fil ghazwi apabila habis berkali-kali Allah ma'am liyalihi bil Madinah atau sedikit makanan untuk keluarga mereka di Madinah. Jadi pas ditinggal apa ditinggal untuk perang kan untuk keluarga itu kan sedikit bekal yang harus dia tinggalkan itu nggak ada atau sedikit sekali kalau rumahnya. Apa yang mereka lakukan? Jamau makanan tahun keluar mereka kumpulkan di satu tempat yang mereka kumpulkan apa-apa yang ada di sisi mereka, semua apa-apa yang ada di sisi mereka, mereka kumpulkan di tahun keluar itu dalam di satu baju. Satu wadah lah pak, satu kain itu. Ya kan dulu kan gua kain ya, terus diletakkan semua yang mereka miliki pak, diletakkan di situ, dikumpulkan di situ semuanya. Kita kan enggak, oh yang aku yang enak kok, enggak usah saya kumpulkan lah pangan diri yang itu, enggak begitu. Itu kita. Kalau enak pangan diri, enggak enak kena uang itu kita. Nah gitu loh. Setelah itu apa ya? Summa tasamu bainahum bi ina'in wa'idin sawiyah. Lalu mereka membagi di antara mereka satu jana dibagi satu, dua, tiga bi sawiyah dengan apa? Dengan apa? Nah, Masya Allah. Keutamaannya di sini fahumini wa'adatuh. Mereka-mereka itu bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Pujian, mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Rasulullah SAW memuji mereka bahwa ini wanita sampai derajat iman, takbir, praktek mereka, keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bentuk sikap mereka di dalam persaudaraan antar mereka. Dan ini adalah tidak lain melainkan apa ukhuwah, pak ukhuwah, ukhuwah. Keimanan mereka itu luar biasa kepada Allah, bersih hati-hati mereka dari penyakit sehingga bisa terwujudkan yang sebesar ini. Nah, Masya Allah. Kayak gini pak ya. Contoh lagi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kisah tentang Abdurrahman bin Auf. Wa amara Nabi alaihi salatu wassalam bainahu wa bain Sa'd bin Rabi'. Nabi alaihi salatu wassalam mempersaudarakan antara beliau dengan Sa'd bin Rabi'. Wa kana katsiran mali, dan adalah saat itu banyak hartanya. Faqala Sa'd bin Sa'd kepada Abdurrahman bin Auf, qad alimatul ansar wa ansar sudah mengetahui anni man akbaru amalan, bahwasanya aku adalah orang yang paling terbanyak bertanya. Saya akan bagi ini hartaku dan untukmu separuh. Bisa pak kita pak separuh dikekno pak. Kita mikir ya Allah, aku dalam duit melarate pol, aku dalam duit melarate pol siang malam sampai mau bulu mati, bola mati mau keluar lagi loh, saking panas. Bahasanya kan menurut lah. Kau tak kekno, kau tak kasihkan dengan cuma-cuma ini gimana ini? Setan kan? Jika saya tanya, inna syaitan yaitu fakra wa yakmurkum bil fakta'i wa muka'u. Jangan lupa lupa, ngomong itu enak. Besar ngomong, Yusuf ini ngomong enak. Ya benar ngomong itu enak. Praktiknya susah. Makanya mari sama-sama kita mempraktekkan apa yang kita ketahui. Memang dari dulu saya sekat, ngomong itu enak pak. Cara ngomong itu enak, usah. Praktiknya susah, ya benar. Tapi yang susah, mari sama-sama kita mencoba berusaha mempraktikannya. Masya Allah. Waliya imra'atani, aku punya dua istri. Fardun a'jabahuma ilaika fawqal liqah. Dibaca fawqal liqah fa'sabahiyah. Fawqal liqah. Udah, aku punya dua istri. lihat mana yang paling cantik, mana yang paling kamu sukai. Tak kalah. Aku enggak itu bujuk ayo. Oh, jadi cukup. Jadi diambil ini, ini. Itu semuanya dijalankan oleh satu golongan kita di sini berkumpul. Karena benar-benar dia itu bersaudara. Kejujuran di dalam bersaudara yang Rasulullah SAW mempersaudarakannya. Harta dikasihkan, istri pun dikasihkan. Masya Allah, bisa Pak Nair ini. Ya gak bisa tahu iman kita ya Pak Nair. Iman kita ini gak bisa. Maka di sini iman kita itu, iman kita. Yang iman sekedar iman tak sama Allah Subhanahu wa taala. Iman itu kandungannya banyak. Bukan sekedar ada iman. Iman itu butuh wujud, butuh tanda. Kalau kita kata kalam yang lupa iman Allah taala, semuanya itu enggak ada apa-apanya. Karena apanya? Enggak ada apa-apanya. Masyaallah. Tapi kita sekolah paling luar paling apik masalah. Wes saya diri kondisi kita kagak keimanan kita kepada Allah. Kini maknanya aku kita yang paling bagus surga itu di telapak kakiku dan saya menang. Wah, tambah acur gini. Tambah acur sudah. Maka mari di antara kita semua muhasabah. Ala usinawa amalina sebagaimana kata yang mukayyum kata yang mendayu di mana tersebutkan banyak burung itu bisa terbang menuju kepada burung itu bisa terbang sesuai yang dia inginkan karena dia punya dua sayap. Kita kalau ingin terbang menuju Allah Subhanahu wa taala harus punya dua sayap. Sayap pertama adalah syahadatul minnah, apa yang kita miliki itu anugerah dari Allah. Yang kedua, syahadatu aibun nafs wal amal, persaksian. Kurangnya, takutnya jiwa kita dan amal kita. Kalau dua ini ada dalam diri kita, kita akan bisa terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti apa? Anugerah yang Allah berikan kepada kita nisbatkan ke diri kita. Bukan dari Allah. Makanya boleh kita. Kalau kita ingin duit dari Allah, ya untuk Allah kan enak. Kita semua hari itu dari Allah Subhanahu wa taala enak jalannya. Maka dia yang bisa mendapat berwujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa tahta dan amal. Nah, sudah sini. Pacinya. Bisa berapa? Biasa jam berapa? Hah? Lo bisa gak ada? Enggak, kuatin ganggu kerjaan kita ini. Aku ini kerja di Ustaz di sini, poli ini. Sama aja. Gak ganggu ini, bener nih. Lo ada yang sudah pergi yang ganggu kerjaan ini. Kemudian setelah itu, dikit lagi, Imam Mawardi rahimahullah, ada tadi banyak sekali Pak, cuma enggak ana sebutin semuanya karena isi kitabnya masih panjang. Imam Mawardi rahimahullah taala beliau menjelaskan model-model manusia di dalam kronologi ada empat. Pertama, mandiru wa yastaini. Ada orang yang modelnya membantu dan yastaini minta bantuan. Ya ini mending lah ya. Dia mantu tapi minta bantuan. Balaslah, balas budilah. Ini katanya Mu'awiyah bin Musib. Ini ya saling saling ganti anak bantu, ya dia bantu anak. Ini gak ada masalah. Ini termasuk akal ikhlas persaudaraan yang adil. Anak bantu, dia bantu. Yang kedua, man la yu'inu wa la yasta'in. Orang yang mau bantu dan enggak mau minta bantuan. Anak enggak mau bantu, enggak mau bantu orang dan anak juga enggak mau minta bantuan orang. Mantap, Pak ya? Mantap. Orang ini mantap. Orang jenis kali ini katanya makruh. Teman yang gini, yang kayak gini model makruh akan ditinggalkan oleh orang. Baik. Dan berteman yang demikian ini tidak bisa diharapkan kebaikannya. Yang nomor tiga, man yasta'inu wa la yu'inu. Orang yang suka minta bantuan tapi enggak mau membantu orang. Mintanya dibantu tok, enggak mau bantu orang. Dan ini adalah la'imun kalun, dan ini orang yang terselah. Kalun, ya dia ngibrah sama orang, minta tolong sama orang, ini terselah. Ma'imun mustahilun, hina, hina orang ini hina. Minta bantuan tok, enggak mau bantu. Jangan-jangan kita kayak ini nanti. Minta dibantu tok, enggak mau bantu. Mau bantu pun kalau ada uangnya. Kalau enggak ada uangnya ya enggak mau bantu. Kita sudah dibantu, kita minta bantuan tok. Minta bantuan tok. Tapi membantu enggak mau. Masyaallah. Ini adalah apa? Dai apa? Ini adalah penyakit di dalam persaudaraan ini, penyakit ini racun di dalam ukhuwah. Bisa buyar, bisa pecah, pecah, terjadi pecah kalau kita punya musuh susah ini. Enggak lama. Siapa yang mau dimintai bantuan kok enggak mau bantu dia? Enggak mungkin. Yang nomor empat, ini yang bagus. Man yu'i wa la yasta'i. Orang yang suka membantu dan tidak mau dibantu. Wah, ini yang paling top. Tapi siapa yang bisa ini, Pak? Hah? Kecuali benar-benar imannya luar biasa. Siapa yang bisa membantu dan tidak mau dibantu? Membantu orang mau, tapi kalau dibantu tidak mau. Siapa yang bisa ini? Nah, itulah empat model. Dan yang paling terakhir, asrul ikhwa, paling mulianya persaudaraan. Paling mulianya persaudaraan adalah yang nomor empat. Ada pun yang nomor pertama, hati. Ya, ngasih dan dia minta bantuan. Itu asrul ikhwa. Tapi kalau dia ngasih, membantu, enggak mau minta bantuan, paling sehat. Jelas tak senang dulu, yo, enak kamu. Sebaliknya lagi lah, minta bantu hamba tak mau bantu, nah, itu sempalin welek. Kalau dia tak mau bantu dan tak mau dibantu, yo, aman kan dia? Yo, usahlah cubu-cubu kamu sendiri lah kan gitu kan? Cuma agak mendingan. Yo, kok welek? Cuma agak mendingan dibandingkan dengan yang satu. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu perhatikan di sini. Imam Nawawi rahimahullah taala menjelaskan, la yanbaghi ayyajhada fihi li khuluqin aw khuluqain yunkiruhuma minhu. Tapi bagus dari beliau. Tidak sayangnya kita ayyajhada fihi suhud di dalamnya, arti jundalah mempersedih di dalamnya. Mempersedih artinya gak mau berteman dengan dia. Gak sepantasnya kita itu gak mau berteman bersama dia di saat ada satu akhlak, dua akhlak yang kita gak suka dengan dia. Itu gak sepantasnya kita langsung kita udah gak mau kita berteman sama dia. jangan terusak. Itulah yang ini. Kenapa? Imroya sa'irahmi. Sebab dia itu ridho dengan akhlak-akhlak yang lain yang ada pada dia. Ya ini Pak, maunya kita gitu. Kalau kita lihat teman kita pas gak cocok satu akhlak saja, dah satu sifat yang ada pada dia, gak cocok, dah pergi, tinggalkan. Dia juga begitu, teman lagi satu lagi, teman sama teman lagi satu gak cocok, dibuang. Dia gak lihat dirinya itu kok sempurna ya? Dirinya itu sempurna apa enggak ya? Gak mikir. Dirinya itu sempurna apa enggak? Nah kalau dia gak cocok sama teman A, B, C karena satu dua sifat yang dia gak cocok, apakah dia memiliki sifat yang sempurna sehingga orang berteman sama dia itu cocok sama dia semuanya? Kan gak juga. Nah kalau begitu terus ya kita mau berteman sama siapa? Sama kambing, sama ayam. Itu cocok gak sama kambing? Sama kambing juga kadang-kadang gak cocok. Bicur ke timur dia mau ke barat, gak cocok. Kalau itu sama siapa? Sama pohon aja. Kadang-kadang gak cocok sama pohon. Disuruh. Ya, yo kita dari orang stres. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, barakallahu fikum. Janganlah kita sifatkan, punya sifatkan. Diri mampu. Kekurangannya 2, 3, 4, 4, 5, 6 masih banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada dia. Sifat-sifat yang baik itu masih ada sama dia, tentu banyak sekali. Tentu masih banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, sampai di sini insyaallah kita akan masuk ke bab yang lebih bagus lagi terkait dengan menerima uzur dari saudaranya. Ini insyaallah mudah sekali terwujud keimanan kita kepada Allah itu bisa menerima uzur saudara kita. Walaupun itu 10 kali, 1 kali berbuat dosa, minta maaf, oke lah dimaafkan. 2 kali dimaafkan. 3 kali, 10 kali, ya ada maafkan lagi. Ini juga gak benar kan, tetap kita harus maafkan walaupun 10 kali meminta maaf sama kita. Itu ukhuwah. Itu semuanya adalah hubungan kita kepada Allah. Dan kita akan bahas insya Allah jawab beliau nanti sore. Terus dijaya. Tapi warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan bisa dipahami walaupun singkat ya dan gak kebaca semuanya. Tapi garis besarnya kita sudah paham. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita, umur kita dan waktu kita, dan memperdulikan oleh Allah bisa mengamalkan ilmunya kita miliki, mengamalkan ilmunya kita miliki. Nah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, wa atubu ilaih.